Di sini ada beberapa pertanyaan. Nijibu alaihi ala hasbi ma tayassara lana. Kita jawab semampunya. Yang pertama tadi disebutkan tentang ijma' ulama. Siapakah yang dimaksud ulama pada ijma' ulama? Samakah ijma' ulama dengan jumhur ulama? Baik. Ini berarti ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan ulama pada ijma' ulama? Yang dimaksud dengan ulama dalam bab ijma' ulama, kesepakatan ulama, yakni ulama umat ini. Ulama umat ini. Semua ulama. Semua ulama. Dan yang dimaksud dalam bab ijma' yang dianggap adalah dalam urusan hukum-hukum fikih. Ya. Ingat, hukum-hukum fikih itu yang dianggap. Adapun dalam urusan prinsip dan keyakinan jelas. Prinsip dan keyakinan dalilnya jelas, tidak boleh ada perselisihan di situ. Wajib untuk sepakat itu dalam urusan prinsip. Kalau dalam masalah hukum-hukum fikih, sebagaimana yang tadi saya katakan, ada yang diperselisihkan, ada yang disepakati. Yang disepakati, disepakati oleh siapa? Oleh para ulama. Ulama siapa? Ulama umat ini. Yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena selain ahli sunnah tidak dikatakan sebagai ulama. Kemudian samakah ijma ulama dengan jumhur ulama? Tidak sama. Ijma ulama artinya kesepakatan ulama. Berarti semua ulama ahli sunnah sepakat. Tidak ada satupun yang berbeda. Adapun jumhur ulama, maksudnya adalah kebanyakan ulama. Jadi misal, ini pendapat yang disepakati oleh semua ulama. Ijma' ulama. Berarti pendapat itu adalah pendapat yang disepakati oleh semua ulama Ahlussunnah. Tidak ada satupun di kalangan mereka yang berselisih. Tapi kalau dikatakan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, maksudnya pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Berarti di sana ada beberapa ulama yang tidak sependapat. Ada beberapa ulama yang tidak sependapat. Dan biasanya, tapi enggak semua, biasanya kalau sebuah pendapat itu dipegangi oleh kebanyakan para ulama, itu biasanya lebih benar. Biasanya lebih benar. Kemudian, bolehkah kita nonton sihir hipnotis? Berbagai jenis sihir, enggak cuma hipnotis. Tidak boleh kita menontonnya. Tidak boleh. Masuk dalam larangan sabda Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatuh arba'ina yauman. Pada siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkannya, maka enggak diterima salatnya selama 40 hari. Barakallahu fiik. Itu masuk dalam hadis ini. Kalau dulu kan langsung datang ke rumahnya. Kalau sekarang lebih canggih, nonton lewat media-media yang ada, apa hipnotis atau yang lainnya, tidak boleh. Bolehkah kita nonton sulap keterampilan yang tanpa sihir? Al-aula tidak, yang lebih layak jangan, ya. Karena sulap meskipun seandainya tidak ada kekuatan ilmu hitamnya, tapi di situ ada ighraru binnas, ya, menipu orang. Ada unsur tipuan di situ. Lah ya jus. Tidak boleh. Yang ketiga, bolehkah kita berobat yang ada hipnotisnya? Yaitu hipnoterapi. Itu ya apa gambarannya itu? Pak Dokter. Itu menggantikan bius. Ya apa caranya? Pakai ilmu lo berarti ya? Itu secara ilmu medis dibenarkan enggak? Ya, ini secara ilmu medis tindakan yang seperti itu bisa berpengaruh. Saya misalnya bawa kalung atau bawa apa, gantungan kunci motor mungkin ya. Saya suruh lihat orang, konsentrasi, lihat ini. Kanan, kiri, langsung. Secara medis ada enggak seperti itu? Hah? Baik, berarti ilmu medis tidak mendukung ya? Berarti enggak boleh. Permasalahannya bukan dipakai oleh ilmu medis, tapi apakah ilmu medis itu menganggap itu berpengaruh? Karena yang namanya ilmu sihir itu adalah sebuah ilmu yang samar, dan ilmu ini tidak bisa dideteksi dengan medis. Kalau ada kaitannya dengan medis, itu namanya tip pengobatan kedokteran medis. Tidak masalah, yang penting tidak ada, tidak pakai unsur-unsur yang jelek. Tapi itu kalau seandainya ada, secara medis berpengaruh, mungkin mempengaruhi hormon apa, atau apa wailakhir, sehingga dengan adanya pergerakan yang cepat, yang kemudian dia konsentrasi dengan gerakan itu, sampai sekian menit membuat dia hilang kesadaran secara medis, dibetulkan, ya mungkin. Berarti itu termasuk pengobatan, bukan termasuk sihir. Tapi kalau secara medis, tidak ada yang kayak gitu, ya. Tidak ada yang kayak gitu, itu tidak dibenarkan. Mungkin kalau orang digitukan, mumet, pingsan, disayat, langsung bangun lagi, yakni tidak dibenarkan secara medis, berarti tidak boleh. Berarti termasuk bentuk sihir, meskipun dipakai oleh medis. Wallahu ta'ala a'lam, perlu ditinjau ulang. Tetapi secara akhirnya, kalau memang secara medis hal itu, secara medis yang diakui ya, itu bukan termasuk pengobatan, yakni enggak ada pengaruhnya secara nyata, konkret. Itu ada sangkut pautnya dengan ilmu hitam atau yang semisalnya samar, ilmu gaib ya. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Barakallahu. Kemudian yang maksum itu semua nabi atau hanya Nabi Muhammad? Semua nabi. Yang kelima, dalil yang bertabrakan dalam satu amalan. Contohnya apa? Contoh yang nyata, baik. Contohnya yang bertabrakan, ya. Contohnya yang disebutkan oleh para ulama, ini kalau dalam bab fikih disebut dengan bab ta'arud, bab kontra. Ya, ini pada dalil-dalil syariat itu ada dalil yang bertabrakan. Tapi kaidahnya semua dalil yang bertabrakan itu pasti bisa dikompromikan. Hanya saja kitanya kadang bisa mengkompromikan, kadang tidak bisa. Contohnya yang sederhana zahir bertabrakan, misal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man massa dzakara falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya berwudu. Perintah untuk wudu setelah memegang kemaluan. Hadis yang lain, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Apakah saya berwudu setelah memegang kemaluan?" Beliau mengatakan, "Innama huwa bid'atun minka." Kemaluan itu salah satu bagian dari tubuhmu, tidak masalah, tidak batal wudunya, tidak usah wudu. Nah, ini dua dalil dalam satu amalan yang bertabrakan. Dalil yang pertama memerintahkan untuk wudu, dalil yang kedua tidak. Dan yang seperti ini itu pasti ada solusinya. Kalau contoh kasus yang tadi saya sebutkan, disebutkan oleh para ulama, dua dalil ini memang bertabrakan, tetapi yang diamalkan yang pertama. Yaitu berwudu. Kenapa? Lebih hati-hati dan hadisnya lebih sahih, lebih banyak yang mensahihkan. Ada juga yang mengatakan dikompromikan dengan cara yang lain. Kalau hadis yang pertama yang memerintahkan untuk wudu ketika dia memegang tanpa pembatas. Hadis yang kedua yang mengatakan tidak berwudu ketika dia memegang dan ada pembatasnya. Wa ila akhirih, itu semua dijabarkan dalam ilmu fikih. Itu contohnya. Tapi ingat, semua yang bertabrakan secara zahir itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Karena agama Islam ini agama yang sudah jelas. Ya, semua sudah dijelaskan oleh Rasul, tinggal kita amalkan. Kalau ada dalil yang bertabrakan, Maka kita tanyakan kepada ahlinya bagaimana cara mengkompromikannya. Tidak ada satupun dalil atau tidak ada satupun kenyataan dua dalil sama-sama sahih, sama-sama kuat, bertabrakan, tidak bisa dikompromikan, itu tidak ada. Dipastikan 100% tidak ada. Tidak ada dalil Islam. Kalau ada dua dalil sama-sama sahih, bertabrakan, banyak kemungkinan. Bisa jadi salah satunya telah dihapus hukumnya. Bisa jadi dikompromikan, bisa. Bisa jadi salah satunya lebih dikuatkan dari yang lain. Wa ila akhirin. Yakni itu semua dijabarkan dalam ilmu fikih. Dan kemudian bagaimana dengan Syekh Albani dan anggap sah yang menganggap sah iktidal bersedekap? Bagaimana dengan Albani yang anggap sah tidak bersedekap? Yang menganggap sah iktidal bersedekap dianggap tidak masuk gimana? Dalam kitab tuntunan salat Nabi. Yani Syekh Albani menganggap orang yang tidak sedekap bid'ah. Yani beliau berpendapat bahwasanya sedekap itu yang sunnah. Apa bagaimana? Setahu saya, kalau Syekh Albani itu berpendapat irsal ya. Irsal. Beliau tidak sedekap dalam kitab sifat sunnah Nabi. Dan beliau membantah orang-orang yang mengatakan ketika i'tidal begini. Kita katakan itu pendapat beliau. Itu pendapat beliau. Buktinya, ketika beliau bertemu dengan Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Baz tidak sependapat dengan Syekh Albani dalam bab ini, dihormati sama Syekh Albani. Dihormati sama Syekh Albani. Bahkan disuruh sama Syekh Albani untuk menjadi imam. Yakni, itu pendapat beliau, dan yang lainnya yang berpendapat yang lain, itu juga pendapatnya masing-masing, karena masing-masing ada dalilnya. Wallahu a'lam. Apakah ahli bait itu kerabat Nabi sampai sekarang? Mohon disebutkan silsilahnya. Waduh. Ini silsilahnya saya bukan orang Arab, ya. Bahkan orang Arab pun mungkin kalau silsilah sepanjang itu dari Nabi sampai mereka, enggak semuanya punya. Ya, kalau ahli bait sampai sekarang, iya. Yang penting dari garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak salah ada 4. Dari 4 keturunan. Yang pertama dari keturunan Alu Abbas. Keturunan Abbas. Yang kedua dari keturunan Ja'far. Yang ketiga dari keturunan Aqil. Yang keempat dari keturunan yang pertama Abbas. Yang kedua Ja'far. Yang ketiga Aqil. Yang keempat dari keturunan Ali. Dari keturunan lupa saya. Ada 4. Ada 4 yang ini semua dianggap Ahlul Bait. Dari 4 keturunan ini, dari keturunan yang Abbas, atau dari keturunan yang Ja'far, atau dari keturunan yang Aqil, atau dari keturunan yang satu lagi. Dan biasanya orang-orang yang mengaku Ahlul Bait yang hidup sekarang ini, kalau memang dia betul-betul Ahlul Bait, itu biasanya punya nasab. Biasanya punya nasab, karena memang orang Arab secara umum terkenal dengan kekuatan nasabnya. Menurut berita dan info yang saya dapatkan, ya. Karena kita juga punya teman-teman yang mereka termasuk Ahlul Bait keturunan Abbas, ya. Mereka bilang, kalau ada di antara kita, se-Indonesia ini, bahkan di seluruh penjuru dunia, kalau ada yang lahir laki-laki, itu langsung nelpon, ya, pusat. Di mana pusatnya? Di Saudi Arabia. Langsung ditelepon keluarga yang ada di Saudi sana. Telepon, telah lahir anak kita laki-laki dari jalurnya Fulan bin Fulan. Langsung sama mereka ditulis, ya. Lahir apa Fulan, anak Fulan, dari keturunan Fulan. Jadi ketika mereka mungkin berkunjung ke sana, kemudian mencari nasabnya, itu langsung ketemu. Langsung ketemu. Dan langsung ditunjukkan. Ini, nasabnya sekian. Sampai Nabi. Wah, gila. Nah, Ahlul Bait masih ada sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Buktinya apa? Adanya Imam. Imam Mahdi. Imam Mahdi termasuk Ahlul Bait. Dari garis keturunan Fatimah. Kalau saya disebutkan seluruhnya bekas silsilahnya, waduh, mohon maaf. Yang kedua, apa ciri-ciri dan kriteria wali Allah? Wali Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah kriteria orang-orang yang dikatakan sebagai wali Allah. Maka kalau ada orang yang ngaku sebagai wali Allah, tidak beriman, tidak bertakwa, ya, sholat bolong-bolong, atau bahkan tidak sholat, puasa yonda, kemudian ngaku jadi wali Allah, dusta. Itu bukan wali Allah. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kenapa ada istilah ahlus sunnah, bukan ahlul Quran? Dua-duanya ada. Dua-duanya diakui. Ahlus sunnah dikatakan sebagai ahlus sunnah, juga dikatakan sebagai ahlul Quran. Semuanya. Barakallahu fiik. Cuma istilah ahlus sunnah itu lebih umum daripada istilah ahlul Quran. Karena kalau istilah ahlul Quran khusus Quran, hadis tidak. Tapi kalau ahlus sunnah umum. Karena kalimat sunnah itu memiliki makna yang luas. Tercakup di dalam sunnah, hadisnya Rasul, dan Al-Quran. Sunnah Nabi, apa maksudnya? Petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi, apa saja? Al-Quran dan hadis. Maka istilah ahli sunnah itu lebih mencakup. Wa illa dua-duanya benar. Ahli sunnah disebut ahli Quran, iya. Karena mereka mengikuti Al-Quran. Mereka disebut dengan ahli sunnah juga, iya. Namun istilah ahli sunnah itu yang lebih bagus dan lebih masyhur. Barakallahu. Apakah kunut subuh termasuk perbedaan fikih? Nah, kunut subuh termasuk perbedaan fikih. Namun perlu diingat, di antara perbedaan fikih, ada yang perbedaan itu ditoleran. Kalau tidak bertabrakan. Ada perbedaan itu yang harus dipilih salah satunya. Dan kunut subuh termasuk yang harus dipilih salah satunya. Mungkin ada, wallahu alam saya belum membahas, mungkin ada yang mengatakan kunut subuh. Tetapi saya wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada di kalangan ulama salah terdahulu yang mengatakan harus kunut subuh setiap subuh, wallahu alam. Ya. Yang ada Rasul kunut pada semua sholat lima waktu, tidak khusus pada subuh saja. Dan beliau lakukan selama sebulan ketika nawazil. Nah, kalaupun yang dikatakan fikih, maka kita katakan yang rajih, yang kuat adalah kunut subuh yang dilakukan terus-menerus ketika subuh. Khusus ketika subuh saja, ini tidak ada contohnya. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya menjual produk yang di situ tidak ada insyaallah pada keterangan khasiat dan kegunaan? Contoh herbal A, khasiat meredakan sakit. Atau barang ini berfungsi perenyah, pengenyang, pengenyal, dan lain-lain. Jazakumullahu khairan. Tayyib. Nah, lebih layak pakai insyaallah. Tapi yang namanya insyaallah terkadang ditulis, terkadang tidak. Tergantung pihak yang memakainya atau yang mengeluarkan produk tersebut. Kalau yang memiliki produk itu yakin 100% ini bisa menyembuhkan, ini yang salah. Ini yang salah. Tapi kalau dia meyakini itu hanya sebab saja, ikhtiar saja, maka tidak masalah. Meskipun dalam produknya tidak ada keterangan insya Allah. Namun yang lebih layak ada keterangan insya Allah. Itu yang lebih layak, lebih utama. Tapi kalau seandainya tidak ada keterangan itu, dan pihak pemilik barang karena bermodalkan itu ikhtiar dan sebab biasa, tidak meyakini itu sebagai inti daripada kesembuhan, maka tidak masalah. Karena yang namanya istitsna, yaitu insya Allah, terkadang dengan tulisan, terkadang dengan ucapan, dan yang afdal dengan tulisan dan diucapkan. Barakallahu fiik. والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل بارك الله فيك.